Pemirsa ANTV dan juga jamaah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irga Mat Farezi dari Masjid Raya Bani Umar Bintaro. Senang sekali saya bisa hadir lagi dalam acara Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Subhanallah, kita sudah melewati hari kedua puasa dan alhamdulillah bicara tentang berkah, kita masih bisa merasakan dan juga mencicipi hidangan buka puasa di hari kedua ini. Dan kita patut bersyukur atas keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, masih dapat menjalani ibadah puasa sampai hari kedua puasa ini. Pemirsa, tadi kita di awal acara sudah melihat penampilan dari Kafein, dan malam hari ini juga akan ada para bintang tamu yang akan hadir dalam Tablik Akbar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Di antaranya selain Kafein ada Zivilia, Kafein dan juga Nadira. Dan sekali lagi bicara tentang keberkahan, apabila kita merasakan berkah dari Allah, kita patut bersyukur. Karena bentuk keberkahan itu banyak sekali macamnya. Penyakit pun yang kita dapat itu adalah berkah dari Allah. Nah, bagaimana kalau kita seandainya diambil keberkahan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah Anda merasakan keberkahan itu? Dan dapatkah Anda bersyukur pada saat Anda mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Tema kita kali ini adalah kehilangan berkah. Nauzubillah min zalik. Nah, pemirsa, tausiah tersebut akan disampaikan oleh ustaz kita yaitu Ustaz Yusuf Mansur. Untuk itu marilah kita bersama-sama bergabung bersama Ustadz kita, di mana nanti kita juga akan memberikan waktu kepada Anda untuk tanya jawab melalui line telepon di 021-731-3699. Baiklah Ustadz Yusuf Mansur, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kayaknya ada yang gak pulang dari kemarin nih. Mukanya masih sama nih, posisi juga masih sama. Subhanallah, nginep di mana? Di rumah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama Yusuf Mansur. Mari kita ulang lagi bismillahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Al-Quran akan dipandu oleh santri-santri kita ini. Ada Yuga dan Dimas, silahkan. Jazakallah Ustaz. Ayo semuanya ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu, walau anna ahlal qura amanu, wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, barakatim minas sama'i wal ard, walakin kazzabu fa akhadnahum Bima kanu yaksibun. Sadaqallahul Azim. Ya, ini Ustadz nanya boleh ya? Boleh. Yoga kan orang tuanya sudah punya warung steak and shake, sudah punya usaha. Ya, Yoga tinggal nerusin doang. Kok masih mau ngapal Quran? Soalnya pengen imam di Masjidil Haram. Oh. Sama jadi pengusaha. Pengen jadi imam di Masjidil Haram sama pengen jadi pengusaha. Amin, Bu. Amin. Ini beneran pengen jadi imam di Masjidil Haram? Setengah-setengah, ada yang disuruh ibu sama kemauan sendiri. Setengah-setengah disuruh ibu. Maksudnya disuruh ibu jadi imam gitu? enggak sempat disuruh ibu jadi menghafal Quran, kok yang imam masih dilarang kepingin sendiri. Masya Allah. Insya Allah bu, enggak ada yang enggak mungkin, enggak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Saya aja ya Irgi, saya nih, saya pernah berdoa sama Allah begini. Ya Allah, kalau emang jadi imam di Masjidil Haram, jalannya kudu jadi presiden di Indonesia, jadiin saya presiden di Indonesia. Ntar kan namu nih sama presiden Arab, ya kan? Namu nih sama Raja Arab. Lalu Raja Arab nanya sama Yusuf Mansur, eh presiden Indonesia, Yusuf Mansur, apa nih, hadiah apa yang ente mau dari aneh? Aneh bilang deh, aneh mau ngimamin di Masjidil Haram. Oh boleh, boleh, boleh. Sebagai sama-sama raja, presiden, boleh gitu ya. Alhamdulillah, berdirilah saya ntar jadi imam. Berdiri nih jadi imam. Begitu berdiri jadi imam nih, Mas Irgi dan pemirsa semua, saya ngedehem dah. Maaf ya, yang imam Yusuf Mansur nih. Insya Allah se-Masjidil Haram, masuk dunia biar tahu. Presiden nih Indonesia yang jadi imam, subhanallah. Habis itu kita serahin dah. Kita serahin tuh jabatan presiden, ambil dah. Saya mau cuma pengen jadi imam doang. Subhanallah. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Kita masih akan mengaji tentang keberkahan. Orang udah pada mengabaikan keberkahan. Betul-betul orang sudah mengabaikan keberkahan. Yang dicari cuman untung aja. Yang dicari cuman gaji aja. Yang dicari di Uber cuman dunia aja. Sama keberkahan dia lupa. Ini saya melihat di tengah-tengah saya juga ada santri kecil nih. Ada namanya Syakir ini. Insya Allah. Mudah-mudahan waktunya ada, kita minta nanti Syakir ceramah buat kita semua. Ya, tetap bersama Yusuf Mansur di acara Takbir Akbar bersama ANTV. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, habis maghrib saya buka-buka Quran ya, untuk bicara sama Allah, apa sih yang mesti saya sampaikan untuk negeri saya, untuk kawan-kawan saya, termasuk untuk saya pribadi. Ternyata saya menemukan Indonesia sudah warning. Betul loh, apa yang disebut sama ayat-ayat yang akan saya bacakan, Indonesia sudah mulai ada tanda-tandanya. Artinya apa? Kalau kita tidak segera berbenah diri, insya Allah yang mengatakan Indonesia adalah sebagai negara yang gagal, bukannya sesama manusia, tapi Allah Azza wa Jalla. Kapan itu terjadi? Kita perhatikan. Pemirsa, di dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan banyak sekali kisah-kisah tentang para nabi dan bagaimana mudah perilaku para kaumnya. Ya. Misalkan ada di dalam surah Al-A'raf, ya, kita mulai misalkan dari ayat 72, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan kami selamatkan Hud, Nabi Allah Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Serem loh ini. Allah memusnahkan sampai ke akar-akarnya, berarti turunan kita gak ada yang bersisa. Kalau Allah sudah adab satu kaum, dihabisin total, Pak. Dihabisin total. Bahasa Allah adalah wa qatta'na dabirul ladzina kadzabu. Kita kalau nyabut pohon bukan disabit, Pak. Kita gali tuh pohon, kemudian kita goyori minyak tanah biar tuh akar enggak hidup, kira-kira begitu. Ini kalau memang kita udah kelewatan nih nanti seperti umatnya Nabi Hud, ya. Kemudian di sini disebut lagi tentang Nabi Tsamud, ya. Nabi Tsamud dan Nabi Saleh. Subhanallah. Ini apa yang Allah lakukan terhadap umat ini? Ya. Itu terjadi juga loh di negeri saya terusin sedikit. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardh tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah, maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kemajuan Indonesia bukan main, apalagi kalau ngeliat Jakarta. Bukan main. Majunya kayak apa tahu. Tapi di mata Allah kemajuan itu menjadi nol lalu kemudian tidak disertai peningkatan iman dan ketakwaan. Lihat aja perilaku kita sekarang. Gedung mentereng, tapi lihat rumah Allah adanya di mana? Di basement, Pak, di parkiran. Tempat Allah yang paling bau, paling pengap. Barang tuh sama orang-orang yang kagak ada harga di dalam satu gedung. Kecuali hanya 1-2 juta saja harganya. Beda sekali kalau datang tamu dari Jepang, tamu dari Australia, tamu yang bawa duit. Beda sekali. Semua komisaris, direktur, semua turun ke bawah. Yang udah mati juga dihidupin lagi tuh buat nyambut calon investor. Tapi giliran Allah yang datang, satu gedung, siapa yang menyambut Allah? Kalau Allah tidak anugerahkan bangsa Indonesia, umat Islam khususnya dengan sholat Jumat, maka tidak ada sama sekali di antara kita yang menyambut Allah. Betul-betul ini suatu pelajaran buat saya. Kalaulah tidak Allah kemudian juga berikan buat kita bulan suci Ramadan, bahkan kita tidak menghatamkan Al-Quran at all sama sekali. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang beriman di antara kaumnya, tidakkah kamu tahu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya pada apa yang disampaikannya. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Ya. Dan orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mempercayai apa yang kamu percayai. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Nanti di segmen berikutnya saya akan cerita sedikit tentang perilaku Nabi Allah Lut. Jadi setelah Hud, Saleh, ya, Ad, kaum Ad, kemudian nanti akan beranjak kepada kaum Lut. Kita sama-sama tahu kaum Lut itu kaum apa? Kaum di mana masyarakatnya homo, lesbi. Sekarang ini di Indonesia kalau kita ya tidak sependapat dengan para homo, para lesbi, kita dianggap apa? Enggak normal. Terbalik ini. Kita yang normal begini dianggap enggak normal. Agar dianggap apa sama mereka semua? Lu kagak ada hak asasi manusia. Bukan persoalan hak asasi manusia. Ntar kita nyampe ada hak asasi Allah yang lu pada mesti lihat. Nah negeri kita ini udah Masya Allah ini. Kalau kita kemudian tidak bergerak, saling nasihat menasihati, maka akan terjadi. Kita sudah menganggap aman tuh. Udah nganggap biasa aja tuh. Orang petatang-petenteng dengan laga bencongnya segala macamnya. Masya Allah. Hati-hati ini. Negara ini udah warning. Insya Allah ya. Kita terusin setelah yang berikut ini. Silakan. Baik. Indonesia saya bilang sudah warning dan peringatan Allah itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kita nggak usah ngelihat ke orang lain. Kita ini terus terang aja gitu loh. Kita udah masuk ke dalam dunia korupsi. Kalau ngurus ini kalau nggak bayar nggak pakai duit nggak bakal bisa. Dan kita lalu mengamini. Kita ngikut aja bayar gitu. Nih Indonesia warning nih kalau sampai terjadi ini peristiwa biasa, rishwah peristiwa biasa, korupsi peristiwa biasa. Maka akan terjadilah kecelakaan apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kalau kemudian kita biasa ngelihat masjid kosong, ini juga bahana innalillahi gitu. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Nabi Allah Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kemudian Nabi Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Sih, lihat, kita ceburin aja nih kalimat nasihat di Twitter, orang sudah akan membroadcast balik kepada kita semua, tanda mereka tidak suka. Intoleran tuh Ustaz, gak boleh tuh begitu Ustaz, kayak dirinya bersih aja tuh Ustaz. Tuh, coba ente ngajak orang berbuat baik, ente pasti dilepein, diludahin, kira-kira begitu. Tapi itu udah resiko kita. Watawasobil hak, watawasobis, sobis sober. Kita kemudian mengingatkan mereka dengan cara-cara yang santun. Irgi tadi mengingatkan saya bahwa kita tidak menjudge, tapi kita lebih menasihati. Dan betul saya bilang, Indonesia ini butuh doa saudara semua. Doain Indonesia dengan negerinya ini, dengan bangsanya, kita doain. Doain pemerintahnya, kita doain kemudian rakyatnya, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Sebab kalau sudah hukuman Allah datang, adab Allah datang, datangnya juga kepada saudara kita, tega. Datangnya pun kepada anak kita, tega. Datangnya pun kepada kemudian kawan kita, tega. Subhanallah. Lihat terusannya. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha. Atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Nabi Allah Lut diutus kepada kaumnya. Ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Jadi penyakit ini, penyakit homo, lesbi, ini baru ada di zaman Nabi Allah Lut, sebelumnya enggak ada. Diingetin sama Lut, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Jangan aneh loh, makin kita dibombardir sama media, makin kemudian kita menjadi apa ya, menjadi permisif juga. Ya biasa aja gitu, ngelihat laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki. Jadi biasa, karena itu tontonan 24 jam ada di depan kita. Masya Allah dah. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alayhim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Ya, kemudian jawabannya kaum Lut apa? Malah dia menantang Lut untuk mengeluarkan malaikat yang kemudian menjelma menjadi laki-laki itu di rumah dia. Ya, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Subhanallah. Masya Allah. Astagfirullah ya. Istighfar dah. Mudah-mudahan kita minimal gitu ya, kita irgi menjadi orang-orang yang tidak ikut-ikutan berbuatlah. Minimal kita begitu. Betul. Dan mendoakan saudara-saudara kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, tapi kalau saya mendengar dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, kalau saya boleh berpendapat, mungkin kita harus mengawalinya itu dari diri kita sendiri. Intinya adalah kita sebagai orang tua, karena kita harus mendidik anak-anak kita. Jadi kita harus membimbing anak-anak kita itu di jalurnya ya Ustaz ya. Jangan kita memikirkan orang lain dulu deh. Siap. Tapi yang pasti anak-anak kita dulu. Siap. Di tracknya aja dulu. Siap. Betul Ustaz? Betul. Nah, insya Allah. Ya. Jadi kita kembali tadi harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Ustaz, bahwa jangan membiarkan, tapi nasihatilah. Tapi yang paling penting adalah ke anak-anak kita Ustaz ya. Jangan sampai doyan duit haram. Betul. Jangan sampai doyan dosa dan maksiat. Betul. Dan jangan sampai berperilaku yang aneh-aneh. Betul. Ya. Karena kalau misalnya kita membiarkan, sama aja kita menghilangkan keberkahan anak-anak kita. Siap. betul. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, saya mau nanya sama pemirsa dan semua yang hadir di sini. Umpama anak kita ini, anak kita sakit. Ya, sakit. Terus kemudian datang suami, ibu punya anak sakit, datang suami atau kita nih Pak sakit, datang saudara kita. Dan dia bilang sama kita bahwa ini dibeli lewat uang yang haram. Kita bukan tidak tahu, kita tahu. Ini duit-duit dari uang yang haram. Kira-kira ibu bapak dan pemirsa semua, Anda menerima obat itu untuk anak Anda atau Anda menolak dengan resiko anak ini kemudian lalu sakitnya tambah parah dan kemudian meninggal dunia? Pilih mana? Kita ini sekarang udah gak ada yang tahan menderita. Itulah penyebab kita ini masuk juga ke warning yang saya maksudkan. Tadi kita belum bicara umatnya Syuaib. Umatnya, jadi gini loh. Kalau tipologi para nabi itu kan macam-macam ya. Dan para nabi itu umatnya macam-macam. Ada kayak tadi Nabi Allah Lut, itu umatnya homo dan lesbian. Tapi umatnya Syuaib, ini judulnya para koruptor. Para koruptor yang rizki haram, rusak pemerintahan, rusak perdagangan, itulah dia umatnya Nabi Allah Syuaib. Salah satu penyebabnya adalah kita tidak tahan menderita. Daripada anak gua lapar, gua mendingan nyolong, kira-kira begitu. Padahal mendingan anak kita lapar dan dia mati syahid. Ustaz, saya pernah posisi itu bu. Asli pernah, karena itu Allah, alhamdulillah Allah uji saya dengan Allah angkat derajat. Saya bilang, ngapain saya begini? Saya pernah ditawarin sama orang, Suf, kamu boleh bebas dari penjara. Waktu itu saya ditahan. Saya udah cerita tuh di Antv yang pagi itu. Suf, nih, duit 100 juta lu makan. Lu bebas dari penjara. Lu bayarin tuh 86 juta lu, 14 juta lu pakai aja sono buat jalan-jalan ke Bali. Yang penting lu jangan ketangkep lagi. Wah, ini masalahnya. Saya bilang, enggak. Saya mendingan di penjara, biarin gua ngapal Quran di sini. Saya terima dengan ridho. Ini persoalan susah, Pak. Ente anak teriak-teriak lapar, sementara tidak ada yang ente bisa lakuin. Orang pun tidak membantu. Akhirnya kemudian membenarkan kita melakukan perbuatan buruk. Sementara ada lagi yang udah nyaman, pengennya tambah-tambah. Masya Allah, kita baca ayatnya. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa awfu al-kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin. Waduh, masya Allah dah. Allah menyuruh kepada umat Nabi Syuaib lewat Nabi Allah Syuaib apa? Sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu adalah orang yang beriman. Subhanallah. Ngaji kita ngaji gawat malam ini. Ya emang kondisinya kan udah kayak gini. Iya, makin bingung sekarang nih orang-orang. Harus ya, ada. Kita sebenarnya harusnya introspeksi, Tat. Introspeksi. Udah harus introspeksi, sekarang kita udah ada di posisi yang mana nih? Ini udah pasti nih, pejamaah yang ada di sini, semua berpikir, ya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin pemirsa juga sama, ada yang ingin bertanya sama Ustadz, ini kira-kira... Nah, boleh. Kita kondisi... mau buka line telepon. Kita buka line telepon. Nomor teleponnya udah ada di layar kaca Anda ya, pemirsa ya, 0217313699. Jadi, mungkin saya juga berpikir nih, apa yang saya dapat ini, menurut hemat saya, itu adalah uang halal. Tapi, ya. Nah, kita kan harus tahu nih, harus meneliti ulang nih. Uang kita benar-benar halal apa enggak? Siap, apalagi buat nanti. Keluarga kita. Oke. Okay. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa nih? Saya Bu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang. Dari mana Bu? Dari Kalimantan Selatan. Wah, Kalimantan Selatan. Antv di sana. Iya, Jawa, Ibu. Oh, aslinya Jawa nih ya. Aslinya Jawa, mungkin pindah ke sana. Ibu, Antv di sana terang ya, Bu ya? Bu, Antv bagus gak di sana, Bu? Alhamdulillah, pakai digital. Oh, pakai digital. Oke. Alhamdulillah. Monggo, apa yang silakan. Mau ditanyain, Bu? Monggo. Saya mau bertanya, adakah doa khusus agar hajat kita tercapai? Oh siap. Ada doa khusus enggak agar doa kita, hajat kita tercapai? Siap. Baik Bu, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Endang. Sebenarnya doanya gampang. Doanya gampang sebenarnya. Kalau susah yang bahasa Arab, nanti yang bahasa Arab saya ajarin di Antv yang jam 5 aja ya. Sekarang doa singkat aja. Yuk ikutin saya kalau doa mau tercapai. Ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Kabulin dong hajat saya. Kabulin dong hajat saya. Ya itu dia. Emang gak percaya. Lagi tet. Ini doa gampang banget, enak banget lagi. Enak. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Kabulin dong hajat saya. Kabulin dong hajat saya. Iya segitu. Tapi jangan lupa awalnya baca salawat, istighfar, hamdalah, baru konten. Baru jangan isi. Jangan ngasih nges juga tadi. Ya, niat bener. Ampunin dong. Ampunin. Kabulin. Kabulin maksudnya. Pengen duit banyak doanya gimana? Kabulin dong, pengen ya, duit banyak nih Allah. Bagi dong duit yang banyak. Itu benar, benar, gak percaya. Pengen pulang kampung tapi tiket gak usah beli, gimana caranya? Ya doa begitu. Ya Allah saya pengen pulang kampung tapi jangan sampai beli tiket. Gimana ceritanya? Terserah dah, mikir. Mudah-mudahan ya Allah engkau berkenan ngasih saya. Nggak, sama Allah mah sopan aja. Ente ngomong mau gubernur begini, usir. Cuman sama Allah ente boleh ngomong apa aja. Subhanallah, enggak cakep. Benar. Coba pengen punya bini, gimana doanya? Ya Allah, apa enggak kasihan nih? Umur udah 35, enggak ada yang bikinin sahur. Kalau udah dapat bini. Ya, kalau udah dapat bini pengen punya nama lagi. Jangan kalau itu. Aneh dulu. Apa? Ya, yeah, suka kepancing. Ustaz juga manusia. Gampang kepancing. Udah. Kita balik lagi. Yeah. Ngomong apa tuh, jadi lupa. Ente juga sih. Kita yeah. Istri satu aja ya. Betul. Satu aja. Satu A, satu B. Fokus, Tat. Ya, fokus. Baik. Kita nyari berkah ini, Tat. Maaf ya, pemirsa, ini ngaji berat. Ngaji yang saya juga serem. Ente punya motor, udah mau ditarik, kan udah 3 bulan gak bayar, lalu disuruh jadi kurir narkoba. Disuruh jadi kurir narkoba, apa kata dia? Gua bayarin motor lu, gak usah gua bayar angsurannya, gua tutup malah semua angsurannya. Ente terima apa enggak? Bohong aja tuh gak terima. Ketahuan gak? Kalau ketangkap gimana? Entah gua jamin dah. Oh udah lewat. Ente gak bayar kontrakan, lalu diajak tidur. Diajak tidur sama yang punya kontrakan. Ini kejadian banyak loh. Umur 65 lagi. Gimana sih? 65 gimana? Kelewatan juga sih contohnya. Banyak ya tuh godaan nih. Godaan banyak. Mesti dari sini nih kita nolaknya. Kalau enggak, warning ini bukan cuma buat negara, tapi buat kita dan rumah tangga kita. Ada gak doanya, Dad? Ada. Doanya supaya kita tidak tergoda. Ya Allah, kuatin dong hati saya. Iya benar, nggak percaya, susah banget sih doa. Kalau diterjemahin pakai bahasa Arab dulu, lama. Lama, ya Allah, inna qalbana dha'ifun jiddan, faqawwi qalbi. Ah susah kan? Susah, mendingan ya Allah kuatin dong hati saya. Lagi digodain tetangga nih, ya Allah, masya Allah. Tapi tuh cakep banget lagi. Dialog sama Allah, oke? Yeah. Nanti yeah. Kita sambung. Ya. Yeah. Setelah yang berikut ini, monggo. Zifilia, pintu tobat tadi ya. Wah, kita memang harus banyak-banyak bertobat kayak gitu. Iya, bukan. Iya, saya juga begitu. Dosanya banyak benar. Iya. Gak ada yang tahu dosa kita kecuali kita sendiri kali. Betul. Ada orang kita bikin dosa pada saat kita bersepi-sepi sama Allah. Tadi nyanyiannya saya lumayan menikmati ya. Betul. Kebetulan kita pengen tanya nih Ustaz, sebagai seorang musisi. Kita kan penghasilannya. Jenggotnya cakepan gimana? Oh iya. Mungkin perawatannya kali ya. Wis jangan salah. Jauh, ya. Emang udah kawin? Ini pakai minyak zaitun udah. Nih. Oh. Kalau ini pakai minyak goreng. Makanya lebih subur ya. gimana? Sebagai seorang musisi, kita sering mempertanyakan keberkahan dari apa yang kita kerjakan gitu, hasil dari penghasilan kita gitu, gimana sih biar lebih berkah gitu? Gini dah, jalanin aja dulu, tapi ngajinya juga ditambahin. Jalanin aja dulu, tapi sholat didoyanin. Jalanin aja dulu, sampai minta petunjuk dari Allah SWT apa nanti yang terbaik. Kadang-kadang saya ini sekarang udah jadi kayak orang tua. Ini saya ini udah orang tua. Jadi saya bilang, dah jalan dah. Minta Allah SWT nanti memberikan petunjuk dan jalannya. Insya Allah. Yang penting, yang penting adalah perhatikan mainnya di mana, gitu kan ya. Sementara, sementara sambil menunggu, ya siapa tahu nanti jadi pengusaha semua. Amin. Ya kan, yang bisa bangun apartemen di 7 kota. Iya. Jadi importir kemudian apa besi-besi, apa eksportir besi atau apa kan kita nggak tahu. Nah sambil nunggu petunjuk Allah SWT ya gini, irgi. orang tua cepat lupa. Iya. Nah itu petunjuk Allah sambil kita menjaga tempat-tempatnya yang bagus, kemudian nyanyiannya yang cakep, insya Allah. Ya. Terus ada wiridnya juga kalau mau main, kalau mau tampil ada wiridnya, ya supaya apa namanya dapat petunjuk. Coba ikutin wiridnya. Ya. Ayo rame-rame. Ini doa nih doa. Ya, ayo. Ya. Di situ aja. Oh sini aja. Sama-sama. Oh siap, biar masuk TV lagi. Jadi kalau mau mana satu lagi ya, kalau mau main ya, kalau mau main setelah Bismillah gitu ya, ya ikutin ayo. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Ya Mansur. Ya. Ini gue tawa, nggak percaya dibilangin. Gimana? Oke, terima kasih. Biar ingat sama guru maksudnya begitu. Oh gitu. Oh iya. Nggak, tapi bener ya, Ustadz Mansur tuh ngajarin kita untuk berdoa tuh gak susah ternyata. Nah, ya, gak susah. Doa susah. Tuh bahasa hati. Coba ya mas, kalau ente ketabrak motor umpama kata, terus kaki lecet, kaki keseleo, doanya apa kalau pakai bahasa Arab, gimana? Nah itu dia, kalau kita yang gak ngerti ya udah doa aja pakai bahasa Indonesia, tapi jangan lupa salawatnya tadi. Terus habis itu doa deh, ya Allah ini kaki keseleo sembuhin gitu. Yang pengen nikah tuh gitu juga, Ya Allah, mudah-mudahan jodoh saya kayak Ustaz Yusuf Mansur. Yeah. Narsis banget. Makasih ya. Ya terima kasih. Oke, terima kasih banyak Sivilia. Jangan kapok nanti hadir di Tablik Akbar. Terima kasih. Siap. Oke, kasih tepuk tangan buat Sivilia. Baik, pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid Raya Bani Umar. Mungkin untuk jamaah yang ada di sini ada yang ingin bertanya sama Ustaz? Oh iya, silakan. Iya. Ya terus, enggak usah. Ya, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita dari Parung. Tadi kan Ustadz bilang berdoa itu sangat mudah ya. Apakah semudah itu berdoa kepada Allah dan apakah dikabulkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus nih pertanyaan. Iya. Emang segampang itu ya berdoa sama Allah, asli gampang. Susah sama manusia. Minta sama manusia susah banget pak, mesti nunggu dulu. Udah nunggu lama-lama apa katanya? Pembantunya yang keluar. Bapak masih tidur, katanya suruh balik aja ntar tahun depan. Masya Allah tahun depan. Iya. Kalau minta sama Allah Gi, punya wudhu lebih bagus, gak punya wudhu boleh. Dengan sholat dulu, alhamdulillah gak pakai sholat dulu gak apa-apa. Subhanallah. Jadi Allah. Maksudnya tempatnya boleh di mana ya? Boleh di mana aja, yang penting di tempat yang baik-baik. Insya Allah. Dan terus menerus gitu, terus menerus doanya. Insya Allah, paling kagak saya bilang kalau doa itu ya itu tanpa sekat lah sama Allah itu. Allah tuh benar-benar luar biasa. Dan Allah kabulin. Coba aja bercanda malam ini nih coba bercanda sama Allah SWT. Ya Allah saya besok nih kalau bisa ya buka puasa di restoran, jangan bayar. Gimana caranya ya Allah? Amin. Coba doa yang benar. Besok kaget aja kalau ada yang ngajak ente ke restoran. Betul. Udah ente tolong bayar. Ya salah sendiri, doanya yang lengkap dong, tapi dibayarin ya Allah. Doanya yang benar. Nah, sekarang gini Tat, kalau misalnya kita doa nih, kita doa udah seminggu deh ya. 5 hari atau seminggu kita doa, tapi belum terkabul, belum kejadian. Oke. Nah, kita harus ngapain? Pertama, doa itu tidak ada yang tidak dikabul, tinggal masalah waktu. Yang kedua, selama doa itu dipanjatkan, berguguranlah dosa-dosa kita. Yang ketiga, bertambahlah kebaikan kita. Subhanallah. Oke, ya? Kalau begitu kita coba aja dari sekarang ya, jamaah dan juga pemirsa kita ya. Kita coba. Dan kita lanjutkan lagi nanti. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa insyaf ya, menginsyafkan minimal diri kita sendirilah dan keluarga kita untuk tidak menyentuh apa yang Allah larang. Dari mulai harta haram, rizki haram, perilaku maksiat, dosa, dan lain-lainnya. Saya akan membacakan ayat-ayat yang berikut ini sebagai rangkaian penutup tausiah saya pada malam hari ini, di mana Allah mengingatkan kita bahwa apakah kita merasa aman dari siksaan Allah yang datang di malam hari ketika itu kita sedang tertidur. Apakah kalian aman melakukan perbuatan dosa sedangkan Allah Maha melihat, ya, lalu datang di pagi hari tanpa ada yang menduga mereka sedang bermain. Ya, jangan kita kemudian merasa aman dari perbuatan dosa kita lalu tiba-tiba malaikat maut menjemput kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita punya harta berkah, hidup berkah, karena bersih. Bersih bukan cuma hartanya, tapi bersih perilaku kita. Amin. Pemirsa, insya Allah saya akan bacakan ayat-ayat ini. Saudara, saya sangat menyarankan buka surah Al-A'raf. Buka surah Al-A'raf, surah ke-7. Perhatikan baik-baik arti demi arti dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Dan jangan sampai semua tanda-tanda kehancuran nabi-nabi sebelumnya punya umat ternyata ada di dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia membutuhkan doa Anda semua. Semua warga negara di sini juga membutuhkan doa kita semua. Jadi jangan berdoa selamat sendiri, melainkan berdoalah untuk keselamatan kita semua bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wahum na'imun. Awa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Afa'aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Awalam yahdi lilladhina yarithuna al-arda min ba'di ahliha أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقون. Ayat yang saya baca ada di surah Al-A'raf 96 sampai 102. Dan perlu saudara-saudara semua ketahui sebagai sebuah peringatan juga bahwa memang tantangan dakwah ini luar biasa. Berkumpullah di umatnya Nabi Allah Muhammad semua perilaku para nabi punya umat yang terdahulu. Masya Allah, ya. Jadi nabi-nabi itu punya umat yang khas sekali gitu. Tiap nabi itu umatnya tuh ya begitu-gitu aja. Maksudnya begitu-gitu aja tuh dosanya atau dua gitu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad dosanya enggak keruan. Semua nabi punya dosa tuh umatnya ngumpul di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman inilah semua dosa ada. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita serta anak kita dan semua negara ini punya bangsa. Amin ya Allah rabbal alamin. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi kita akan berdoa untuk keselamatan kita semua. Silakan. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali paling tidak saya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mengingatkan diri saya dan mengingatkan saudara semua untuk berperilaku yang benar, yang lurus, yang jujur, yang lempeng. Saya punya sahabat Mas Jody Mbak Anik yang punya warung Steak and Shake, punya Bebek Selamat, warung penyet. Saya kasih tahu Mas Mono ayam bakar. Saya kasih tahu kemudian para pengusaha-pengusaha yang lain. Saya bilang, apa yang saudara semua mesti syukuri? Salah satunya adalah saudara nyari rizkinya halal. Saudara memberikan anak istri dengan rizki yang halal. Mudah-mudahan ya, saudara-saudara yang saat ini masih ada di track yang salah, saya tahu saudara semua pengin keluar dari perbuatan itu. Tapi barangkali ada yang gak mampu sendirian. Karena itu kita doakan mereka-mereka, bukan cuma nasihat, tapi kita doakan mereka. Barangkali ada orang-orang yang kemudian masih jadi homo, jadi lesbi, masih waria, apa segala macam. Sungguhnya saya yakin sekali teman-teman kita itu sedang dalam keadaan tidak berdaya. Kepengen juga mereka menjadi orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berdoa untuk mereka semua. Saya juga yakin banyak orang-orang yang saat ini bergelimang harta haram dengan korupsi dan segala macamnya, mereka pengen keluar dari lingkaran setan itu. Tapi barangkali mereka tidak bisa keluar dengan sendirinya. Mereka butuh kita untuk kita doakan. Bahkan kita pun butuh doa buat kita juga, supaya selamat kita pun dari apa-apa yang Allah tidak ridho atas perbuatan kita. Amin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan ya Allah Engkau kuatkan hati kami ketika kami lagi butuh. Datang orang mengajak maksiat, datang orang mengajak perbuatan salah, datang rizki haram, Engkau kasih kami kekuatan untuk menolaknya ya Allah. Dan jangan jadikan kami sebagai wasilah terbukanya perbuatan-perbuatan buruk ya Allah. Diajak aja jangan, apalagi sampai ngajak. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Engkau bersihkan kehidupan kami ya Allah, kehidupan istri kami, anak turunan kami, orang-orang tua kami dari apa-apa yang Engkau tidak suka, dari apa-apa yang Engkau tidak ridho. Selamatkan ya Allah negeri kami dari kehancuran seperti umat-umat Nabi terdahulu ya Allah. Bila mana Engkau ketemu dengan penyakit-penyakit umat Nabi terdahulu di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dasar sayangmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, atas dasar cintamu ya Rabb kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salimna ya Rabb wassalim jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah maghfir lana waghfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marhamna warham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jiburna wajibur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna wansur jami'al muslimin wal muslimat wansur ummat Sayyidina Muhammad ila akhir zaman. Allahumma ya Allah, selamatkan kami anak turunan kami dari azabmu ya Allah, dari siksa sakratul maut, dari siksa kubur, dari siksa padang mahsyar, dari siksa yaumul hisab, apalagi dari siksa nerakamu ya Allah. Masukkan kami ya Allah dalam golongan orang-orang yang Kau selamatkan, lalu bertemu dengan Rasul-Mu di surga-Mu ya Rabb. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinnata arshih wa midada kalimatih, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita terkabul ya Ustaz ya. Amin, amin, amin, insyaallah. Satu setengah jam kita sudah bersama-sama dengan pemirsa dan juga jamaah yang ada iya, di sini. Minggu depan di pesantren saya. Betul, minggu pesantren depan kita di Darul Quran ya. Tablik Akbar bersama Ustaz Yusuf Mansur ada di Pondok Pesantren Cipondoh Tangerang. Kalau misalnya mau datang silakan saja ya Ustaz. Silakan, ya? Datangnya kalau bisa dari jam 5. kita buka puasa bareng. Betul. Jangan lupa bawa lontong masing-masing. Iya dong, jangan ngerepotin. Ya, nah, tapi, kita kasih gratis insya Allah. Ya amin, insya Allah. Amin. Tapi yang pastinya untuk tablik abar bersama Ustadz Yusuf Mansur minggu depan, Sabtu dan juga Minggu jam 9 malam ada di Pondok Pesantren Cipondo. Sampai setengah 11. Ya, dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur bahwa ternyata berdoa itu mudah. Siap. Memintalah kepada Allah, memintalah keberkahan dari Allah. Berkah yang sudah disediakan berlimpah ruah. Jangan hilangkan berkah yang sudah disediakan. Memintalah semaksimal mungkin dan sesimpel mungkin. Siap. Mudah-mudahan berkah itu dapat kita nikmati dan bermanfaat untuk anak dan juga keluarga kita semua dan juga umat Amin. Islam di seluruh dunia. Dan jangan lupa maafin saya kalau saya ada salah-salah kata dalam omongan ya. Namanya gua manusia, live susah buat dipotongnya. Makasih. Ya. Terima kasih banyak Ustadz. Siap. Terima kasih banyak juga jemaah dan juga pemirsa ANTV. Sampai ketemu lagi di Tablik Abar bersama Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita hadiahkan Fatihah ya buat yang punya masjid, yang membangun masjid, yang mengelola masjid, dan buat ANTV semua krunya yang belum haji-haji, yang belum nikah-nikah, yang belum punya anak, insyaallah karirnya makin bagus. Dan doa saya buat semua yang hadir pulang insyaallah selamat sampai rumah masing-masing. Dan insyaallah anak-anaknya semua jadi anak-anak penghafal Quran semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.